lah. Amma ba'du. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nusammi ahla kibl wa nusammi ahla kiblatina muslimina mu'minina. Wa qala syarih rahimah ta'ala hadha minal akidati annahu man nataqa bisyahadataini wal istiqami alaihim wastaqama alaihima fa innahu muslimun walau sadara minhu ba'dal ma'asi walau kanat minal kabairi wa madamat al ma'asi duna syirki walakin yakunu musliman naqisal islami wa naqisal imani wa fasikon walakinnahu la yuhakimu bikufrihi la yuhkamu bikufrihi in kanat ma'asihi duna syirki hadhihi akidatu ahli sunnati wal jama'ati la yukaffiruna bil ma'asi allati hiya duna syirki walakin yanqusu biha al imanu wa sahibuha yafsuku biha al fisqal asghara alladhi la yakhruju minal millati la yukhriju minal millati khilafan lil khawariji alladhina yukaffiruna bil kabairi wa yakhrujuna biha wa yukhrijuna biha minal millati wa yukhalliduna sahibaha mi fin nari wa khilafan li mu'tajilati alladhina yukhrijuna sahibal kabirati minal islami walakin la yudkhilunahu fin kufri wa yakuluna hiya fil manzilati hiya fi manzilati bainal manzil huwa fi manzilatin bainal manzilatain terus walakin law matu alal kabirati fal mu'tazilatu mithlal khawariji fil hukmi alaihim wa khilafa aqidatil murji'ati alladhina yaquluna innahu la yaduru ma'al imani al-ma'siyati. Emangnya ada alnya? Ma'siyati. Ma'siyatun fa'il dari yaduru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullahu ta'ala wa nusammi ahla kiblatina muslimin mu'minin, dan kita menyebut menamakan ahlul kiblat kita, ahlul kiblat orang yang sholat menghadap kiblat kita sebagai kaum muslimin, kaum mu'minin, tidak kita kafirkan. Hada minal akidati, ini adalah bagian dari akidah. Annahu man nataqa bisyahadatain, bahwa siapa yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, wastaqama alaihima, dan dia istiqamah di atas dua kalimat syahadat tadi, fa innahu muslimun, maka dia muslim. Walau sadara minhu ba'dul ma'asi, walaupun muncul dari orang tadi berbagai maksiat, walau kanat minal kabirati, walaupun maksiatnya itu termasuk kabair, dosa-dosa besar. Wa madamatil ma'asi duna syirki, madamat al ma'asi, selama maksiat-maksiat tadi itu duna syirki, bukan kesyirikan, lakin yakunu musliman, namun dia tetap muslim, naqisul islam, yang islamnya itu kurang, ya, naqisul iman, imannya kurang, fasikon, dia tergolong fasik. Walakinnahu la yuhkamu bikufrihi, namun dia tidak diponis dengan kekufuran. In kanat ma'asihi duna syirki, jika maksiatnya itu bukan kesyirikan. Tapi kalau maksiatnya kesyirikan, ya musyrik, kafir dia. Hadhihi aqidatu ahlissunnati wal jamaah, ini adalah aqidah ahlissunnati wal jamaah, tidak mengkafirkan pelaku dosa besar dan tidak mengislamkan pelaku kesyirikan. Karena di antara hal yang berbahaya mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengislamkan pelaku kekufuran. mengislamkan orang kafir. Itu dua hal yang berbahaya itu. Mengkafirkan kaum muslimin. Yang satu khawarij, yang satu murji'ah. Ya. La yukafirun, mereka tidak mengkafirkan bil ma'asi karena pelaku dosa besar tadi allati hiya duna syirki, yang kesyirik, yang dosa besar tadi bukan kesyirikan. Lakin yang kusubiha li al-imanu, namun memang dengan biha, dengan maksiat-maksiat tadi iman berkurang. Wa sahibuha yabsuku bihal fisqal asghar, dan pelakunya itu menjadi fasik dengan kefasikan yang asghar, bukan fasik akbar. Kalau fasik akbar kafir. Alladzi la yukhriju minal millati, yang ini tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam ini. Khilafan lil khawarij, akidah ini berbeda dengan khawarij. Alladzina yukaffiruna bil kaba'ir, yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan dengan sebab dosa-dosa besar. Wa yukhrijuna biha minal millati, dan mereka mengeluarkan karena sebab dosa besar tadi pelakunya dari agama ini. Wa yukhalliduna sahibaha, dan mereka yukhallidun, mengekalkan pelaku dosa besar tadi finnar, di neraka. Wa khilafan lil mu'tazilati, dan akidah Ahlussunnah ini juga berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Alladzina yukhrijuna sahibaha sahibal kabirati minal islam, yang mereka juga mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. Lakin la yudkhilunahu fil kufri, namun mereka di dunia ini ya, mereka tidak memasukkan pelaku dosa besar dalam kekufuran di dunia. Wayaqulun, mereka mengatakan huwa fi manzilatin bainal manzilatain, pelaku dosa besar di antara satu kedudukan, di antara dua kedudukan. Dia ada di kedudukan di antara dua kedudukan, di antara mukmin dan kafir di dunia. Lakin lau matu, namun seandainya orang pelaku dosa besar ini mati, ala kabirati, di atas dosa besar tadi belum bertobat, fal mu'tazilatu mislu khawarij fil hukmi alaihim, maka mu'tazilah sama seperti khawarij dalam memvonis pelaku dosa besar tadi di akhirat kekal di neraka kafir. Kalau Ahlussunnah apa? Di dunia tadi jelas di pelaku dosa besar fasik asghar, naqisul iman, bukan mukmin yang sempurna. Di akhirat tahta masyiatillah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Namun azabnya itu tidak mengekalkan. Wa khilafa aqidatil murji'ati, dan akidah Ahlussunnah ini juga bertentangan, berbeda dengan akidah murji'ah. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan innahu la yaduru ma'al iman maksiatun, maksiat tidak berpengaruh pada iman. Konstan. Bahkan murji'ah yang ekstrim apa? Kekufuran akbar itu enggak mempengaruhi iman. La haula wala quwata illa billah. La usal tahum, seandainya antum tanya pada mereka, ha, hal yadur mal iman syirkun akbaru, bingung mereka. Apakah syirik akbar mempengaruhi, memurudatkan iman? Mereka jawab apa? Naam, ya. Terus bagaimana memudaratkannya? Imannya lemah. Kan iman yazid wa yankus. Yankus imannya. Berarti dosa besar dong syirik akbar ini. Cuman kayak zina gitu. Bingung. Mau bilang yazid, emang ini ketaatan. Bingung. Bingung murji'ah. Hai barakallahu fiik. Baca. Fakhruddin. Allah thumma qala syair rahimah ta'ala man sadaqa billahi azza wa jalla fa inna man sadaqa man sadaqa billahi azza wa jalla fa innahu yakunu mu'minan wa in fa'ala ma fa'ala walau taraka jami'a arkanil islami indahum la yakunu kafiran al-muhimu at-tasdiku wal-i'tiqadu amma al-a'malu fala tazidu fil imani wala tanqisuhu wala tunqisuhu wa laysat minhu fa huwa mu'minun tammal imanu ma dama tammul imani wa huwa mu'minun tammul imani ma dama musaddiqan hadha madhhabul murji'ati wa huwa madhhabun dhallun. Aina kitab, mana buku ini? Ustaz lupa bawa. Kan tadi Ustaz kabarin pertama nih cuma tiga gitu kan. Kan ada tahawiyah. Ada enggak tahawiyah disebut itu? Ada. Salah baca ini Ustaz. Ini baru cuma taklikat juga sih. Taklikat apa? Ini kan taklikat tahawiyah. Anda sebutin enggak tahawiyah? Sebutin kok. Smack down dulu ya. Terus fahum ma'al khawarij ala tarfiyin naqidin ala tarfai naqidin qawman tashaddadu wa hum al khawariju. Tarfun itu taraf apa fa'al apa fa'lun? Taf, ha? Tarfun. Di Al-Qur'an ada itu, wa ya'buduna 'ala taf itu ya. Tarfun. Berarti bukan tarfai, dari tarfai. Tarfai naqidin. Terus wa hum al-khawariju wa qaumun dhabu wa ma'au wa qalu inna hadhihi al-ma'asi la tadurru. Inna hadhihi al-ma'asi la tadurru. Wahum al-murji'atu wa amma ahlu sunnati wal jama'ati fatawassatu wa madhabuhum ma'khudun minal kitabi wa sunnati wa huwa al-adlu wa fihi al-jam'u bainal adillati. Naam, hasbuk. Ya. Wa man saddaqa billah, ini madhab murji'ah nih. Madhab murji'ah. Siapa yang membenarkan billah, ya, membenarkan Allah, ya, maka dia seorang mukmin, kata murji'ah. Fa inna yakunu mu'minan wa in fa'ala ma fa'ala. Walaupun dia melakukan apa yang dilakukan, melakukan kekufuran apapun, dosa apapun, dia jadi mukmin. Walau taraka jami' arkanil Islam, walaupun dia meninggalkan seluruh rukun-rukun Islam, indahum la yakunu kafiran. Menurut mereka itu enggak kafir. Ya, al-muhim at-tasdiqu wal i'tiqad. Yang penting membenarkan, meyakini. Ya, amal amalu, ya, membenarkan Allah, meyakini Allah, dah cukup di hati, gitu. Yang penting hatinya. Amal amalu fala tazidu fil iman, wala tunkisuhu. Beda naqasoyan kusuh itu lazim, kurang. Tapi kalau ya an qasoyun kisuh muta'addi, mengurangi. Ya, adapun amal maka tidak bertambah dalam iman, tidak pula mengurangi iman. Walaisat minhu, bahkan bukan bagian dari iman. Fahuwa mu'minun tamul iman, maka dia beriman dengan iman yang sempurna. Mada mamusaddiqan, selama dia membenarkan Allah. Hada madhabul murji'ah, wahuwa madhabun dalun. Ini madhab yang sesat, ini madhab murji'ah. Fahum ma'al khawarij ala tarfai naqidin. Mereka dengan khawarij itu di atas dua sudut yang berbeda, dua sudut yang kontradiksi. Qaumun tashaddadu wa humul khawariju. Ya, ini kaum satu golongan khawarij yang tashaddadu, yang ekstrim. Wa qaumun, sedangkan murji'ah ini suatu kaum yang zabu. Yang ini apa namanya? Yang lembek gitu, larut lembek dia. Wa ma'u. Ya. Mumayyi gitu. Ya, apa namanya? Lawan dari keras. Lembek. Cair leleh gitu. Ya, ada tafrid, ada ifrat. Ya. Inna waqalu, mereka mengatakan inna hadhil ma'asiya la tadurru. Maksiat-maksiat ini enggak berpengaruh, enggak memberikan kemudaratan pada iman. Wa humul murji'atu, mereka murji'ah. Wa ma'alus sunnati wal jamaah fatawassatu, adapun ahlus sunnati wal jamaah mereka pertengahan. Madhabuhum ma'khudun minal kitabi wa sunnah, madhab mereka diambil dari kitab dan sunnah. Wa huwa al-adlu, inilah keadilan. Keadilan itu apa? Wad'u syai' fi mahallihi, mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Ya, wa fihi al-jam'u bainal adillati, yang di dalamnya terdapat al-jama' itu penggabungan antara dalil-dalil. Naam. Terus berikutnya. Dio. Masya Allah. Dio baca deh. Dio Reski. Abu apa antum? Ustaz. Abu Qaif. Nah. itu merek bajunya. Abu apa? Hah? Fadilah. Abu Abdullah, masya Allah. Bismillah, kalau syari. Assalamualaikum. Biasanya kan gitu. Murid mengikuti gurunya. Gurunya kan biasa begitu. Assalamualaikum. Fadal dia. Bismillah, kalau syari. Rahimahullah ta'ala. Madhabhum ma'khudu. Mana-mana. Wa amal khawariju. Itu dong. Amal khawariju wal mu'tazilatu fa'khudu fa'akhudu nususol wa'idu. Ah, mudah menilai dia. Nususol wa'idi waturuku waturuku wataroku wataroku nususol wa'idi nususol wa'di. Wa amal murji'atu fa'akhudu binususil wa'di wataroku nususil wa'idi nususol wa'idi. Lakin ahlu sunati wal jamaati akhudu binususil wa'di binususil wa'idi wajama'u bainaha wahadhil haq wahadhil haqqu wahadhi apa hadha itu wahadhal haqqu warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Cukup dia, tegang dia. Banyakan makan nasi uduk. Nasi lemak. Udah makan nasi lemak sini Hasik? Nasi lemak di sini udah makan? Belum. Si uduk. Sudo. Tahu gado-gado? Karedok. Hah? Oh, menu dia tuh. Sedapnya. Ya. Apa Ahmad? Cuci tangan. Siapa? Antum? Udah lama? Udah berapa puluh tahun gak makan gado-gado? 5 tahun, Zat. 5 tahun? Oh, makan lah, sini, beli. Dia sayurnya sehat, cuman kacang itu yang gak sehat. Kacangnya digoreng, pakai minyak. Ganti kacangnya. Pakai kuah. Atau gak usah pakai kacang. Gado-gado saya sehat, cuman gak satu kerupuknya, kecapnya, kacangnya, itu kholas tuh udah tuh. Utruk gado-gado. Gair. Tayyib barakallahu. Mana lagi tadi? Dari mana tadi Dio? Bacanya Abu Abdullah Dio Reski. Wa ammal khawarij wal mu'tazilatu fa akhadhu nususul wa'idi. Adapun khawarij dan mu'tazilah, ya, mereka hanya mengambil nas-nas wa'id, nas-nas redaksi ayat-ayat hadis-hadis tentang ancaman. Siapa yang melakukan dosa ini, dosa itu, dia akan mendapatkan ini dan itu. Ini jadi pegangan khawarij dan mu'tazilah. Wa ammal murji'atu fa akhadhu binususil wa'di. Adapun murji'ah, mereka hanya mengambil nas-nas ayat-ayat atau hadis-hadis yang hanya janji. Janji apa? Siapa yang berdosa Allah ampuni, siapa yang bertaubat ini itu aja tuh. Wa taraku nususul wa'idi. Mereka meninggalkan nas-nas ancaman. Walakin ahlu sunnati wal jamaati akhadu binususil wa'di wa binususil wa'idi. Ahlu sunnati wal jamaah mengambil nas-nas ya janji dan juga nas-nas ancaman. Khauf dan roja seimbang. wa jama'u bainaha, mereka mengkompromikan, menggabungkannya. Wa hadza al-haqqu, inilah yang benar. Wa rasikhuna fil ilmi yaqulun, orang-orang yang rasikh, yang dalam ilmunya mereka mengatakan rabbana, amanna bihi kullun min indi rabbina, kami mengambil semuanya. Ya, kami mengambil semua ayat-ayat, semua mutasyabihat, muhkamat, wa'id, wa'ad, diambil semua. Semua dari Rabb kami. Fayarudduna hadza ila hadza. Ya, mereka mengembalikan dalil yang ini kepada yang itu. Mengembalikan dalil ancaman kepada janji, janji kepada ancaman. Seimbang. Ya. La wala ya'khuduna bitarfin wa yatrukuna at-tarfa al-akhara. Mereka enggak ngambil satu sudut ninggalin sudut yang lain, enggak. Kama huwa madhabu ahli zaik, sebagaimana itulah madhab orang-orang yang menyimpang. Kayak tadi Khawarij hanya ngambil hadis-hadis tentang ayat-ayat tentang ancaman, meninggalkan ayat-ayat atau hadis tentang janji. Murji'ah sebaliknya. Fa amman ladina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang-orang yang ya sesat di kalbunya, ada kesesatan di kalbunya, mereka hanya mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ayat-ayat yang samar, yang kandungannya belum jelas. Ibtigha' al-fitnah, ya. Wa ibtigha' at-ta'wili. Nah, itu tujuannya cuma itu aja, cari fitnah. Ya'khuduna bil mutasyabihi wa yatrukuna al-muhkama alladhi yufassiru al-mutasyabiha. Ini ahli bid'ah, ini ahli zaik, ini hanya mengambil ayat-ayat yang mutasyabih, yang enggak jelas, yang belum jelas, dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkama, yang muhkam, yang sudah jelas, yang itulah mentafsirkan ayat-ayat mutasyabih. Wa qaulul musannif, dan perkataan musannif bahwasanya kita menamakan ahlu kiblat kita muslimin mukminin, laisa ala itlaqihi, namun ini tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Baik, li'annahum qad yakununa naqisina fil islam wal iman. Imannya iman yang tidak mutlak, karena terkadang mereka itu orang yang imannya kurang, islamnya kurang, mutawa'adina minallah, bahkan memang mereka terkena ancaman dari Allah. Namun maksud dari Abu Ja'far, kita tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, udah itu aja. Ya, barakallahu fiik. Summa qala al-imam Abu Ja'far sahibul matan, wa madamu bima ja'a bihi anin nabi sallallahu, wa madamu bima ja'a bihi nabi sallallahu mu'tarifina wa lahu bikulli ma qalahu wa akhbara musaddiqina. Ya, wa madamu, maka selama mereka kaum muslimin mu'tarifin bima ja'a bihi nabi. Ya, mu'tarifin itu khobar damu. Selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian musaddiqin, dan mereka membenarkan lahu bikulli ma qalahu wa akhbara. Membenarkan setiap yang beliau sabdakan dan setiap beliau kabarkan. Ya. Maka itu aja udah. Kita namakan mereka sebagai kaum muslimin, tidak kita kafirkan selama mereka mu'tarifin, mengakui apa yang dibawa oleh Nabi, syariat Nabi, dan membenarkan semua sabda dan syariat Nabi. Selesai, mereka muslim. Paham gak sih? Gampang sekali kan? Kalau mereka, walau mereka jenggotnya dicukur, gitu. Walau mereka isbal, mereka muslim. Ya, enggak ke sebagian juhala sekarang. Lihat jenggotnya, sama celananya. Memang enggak kafirin, cuman dimuamalahi sebagai muamalah ahlu bid'ah. Allah musta'an. Ya, karena sudah mau adzan, saya aja yang baca biar cepat ya. Adzan jam berapa sekarang, Rizki? Bentar lagi dong. 3 menit lagi. Ini kayak kalau adzan mesti berhenti nih. Lewat dikit kita terlambat, ya enggak? Rizki sini dipasang timernya. Hah? Wah, mesti. Bantu pegang ini. Mesti di ini nih si Anwar nih. Di Smackdown. Wa amalau, kata Syaikh Al-Fauzan, Wa amma law jahadu syai'an mimma ja'a bihi an-nabi bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam walam ya'tarifu saru kufaran. Adapun seandainya mereka menentang sedikit aja dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengakui, maka mereka orang kafir. Walaupun mereka bukan jadi ahlul kiblah, walaupun mereka sholat. Ya. Walau amanu bi ba'di ma ja'a bihi, walaupun mereka beriman kepada sebagian apa yang dibawa oleh Nabi. Tapi kalau syariat poligami enggak mau. Kalau syariat Islam enggak mau. Yang lain okelah. Sunnah malam Jumat katanya. Lagi pula malam Jumat itu sunnah apaan? Sunnah yasinan tafadhol, sunnah baca al-kahfian tafadhol. Walaupun hadisnya baca malam Jumat surat yasin dhaif, tapi enggak apa-apa. Tapi kalau malam Jumat dianggap sunnah berjima dengan istri, lah. Enggak sahih. Malam Jumat itu baca kahfi, baca yasin, ada. Ya, silakan. Ya. Fa in jahadu ba'dahu fa huwa kafirun bi jami'i ma ja'a bih. Kalau mereka menentang sebagian dari ajaran dari Nabi, maka dia kafir, dianggap mengkafiri semua ajaran yang dibawa oleh Nabi. Fal wajibu al imanu bihi kullih, maka yang wajib ialah mengimani semua yang datang dari Nabi. Sawa'un wafaqa ahwa'ana aw khalafana aw khalafaha li annahu haqqun. Sama aja. Apakah itu menyelisihi syariat Nabi, itu menyelisihi hawa nafsu kita? Ya. Aw khalafaha. Atau sesuai dengan hawa nafsu kita atau berbeda bertentangan dengan hawa nafsu kita, karena syariat itulah yang hak. Wa amma man kadzdzaba bi ba'dil ahadits as-sahihah fa huwa kafir. Adapun orang yang mendustakan sebagian hadis-hadis sahih, maka dia kafir. Walau radda hadisan fil Bukhari. Seandainya dia membantah, menolak satu hadis ya dalam sahih Bukhari wal hadis sahih wal hadisu sahih, padahal hadis itu sahih, wa qala ana la uminu bihadzal hadis, kata dia, saya enggak mengimani hadis ini, wala usaddiqu, saya enggak membenarkannya, li'annahu yukhalifu al ilma al hadisa. Ya, fa subhanallah. Karena ini bertentangan dengan ilmu hadis. Ilmu hadis maksudnya apa? Ilmu modern. Karena ini menyelisih sains. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu ila ina'i ahadikum falyaqis." Kalau lalat nemplok di salah satu minuman bejana, wadah tempat minum kalian, cemplungin dia ke bawah. Satu sayapnya penyakit, satu sayapnya sifatnya. Ah, kata dia, impossible. Nah, mana ada? Mana ada macam itu, katanya, kata Haziq. Kata Haziq. Kata Haziq. Misalkan, bukan kata Haziq, kata si kafir yang dari Malaysia. Dari KL. Nah, ada orang KL kafir kan? Ada kan? Ada. Tahu enggak wajah KL apa? Hah? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ente mah lisan-lisan babelan itu. Coba denger Haziq ngomong Kuala Lumpur gimana, Haziq? Kuala Lumpur sebut Kuala Lumpur. Lumpur tuh. Atau Kuala Lumpur. Babelan. udah azan ya. Nanti kita lanjut lagi. Mana tadi? Hah? Subhanallah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Subhanakallah.